Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Malam edisi hari ini, Selasa 22 Januari 2019, dibacakan Ilham. Tiga tersangka ditetapkan kasus modifikasi tangki di SPBU. Tindak lanjuti laporan Ketua DPRK, polisi periksa Humas MIFA. Tak ada STTP, Bawaslu Simelu bubarkan kampanye caleg. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, penyidik Satreskrim Polres Los Mawe menetapkan tiga pemilik mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Diberitakan sebelumnya, tim Polsek Banda Sakti Polres Los Mawe pada Kamis 17 Januari sore mengamankan tiga unit mobil yang tangkinya dimodifikasi. Ketiga mobil itu diamankan saat sedang mengantri pembelian premium di sebuah SPBU dalam wilayah kota Los Mawe. Sedangkan ketiga mobil itu diamankan atas dugaan akan melakukan penyalahgunaan BBM, khususnya premium yang saat ini penyediaannya sudah terbatas. Kapolres Los Mawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasatreskrim Ibtu Rizky Adrian menyebutkan kasus penangkapan tiga mobil yang tangkinya dimodifikasi sudah dilimpahkan dari Polsek Banda Sakti kepada pihaknya. Untuk tahap awal, pihaknya telah menetapkan tiga pemilik mobil sebagai tersangka, masing-masing pria berinisial B, D, dan I. Saudara Lun, Polres Aceh Barat memeriksa Azizon Nurza, Humas PT MIFA Bersaudara, dalam kasus dugaan komentar pada sebuah media online terkait lembaga dewan setelah dilaporkan oleh Ketua DPRK Ramli SE ke polisi. Pemeriksaan Azizon turut didampingi pengacara PT MIFA Bersaudara di Mapolres. Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Arya Prakasa SIK, melalui Kasatreskrim Ibtu M. Israel SIK mengatakan pemeriksaan Azizon Nurza sebagai saksi, yakni sebagai terlapor dalam kasus yang dilaporkan oleh Ketua DPRK. Kedepan, penyidik juga akan memeriksa pihak dari sebuah media online yang menjadi barang bukti dalam kasus yang dilaporkan. Sedangkan pelapor Ketua Dewan sudah dimintai keterangan setelah dibuatkan laporan resmi ke Polres Aceh Barat. Saudara Lun, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simelu menemukan sebanyak 20 pelanggaran kampanye tertutup yang dilakukan oleh sejumlah calon legislatif di wilayah kepulauan itu. Ketua Bawaslu Simelu, Akhyar Julius SH, kepada Serambi FM mengatakan, melalui Panwaslu di tingkat kecamatan dengan terpaksa membubarkan setiap bentuk kampanye tanpa mengantongi surat tanda terima pemberitahuan. Adapun jumlah pelanggaran kampanye yang ditemukan oleh Bawaslu Simelu hingga 17 Januari 2019, yakni di Kecamatan Simelu Barat 3 pelanggaran, Salang 3, Alafan 4, Simelu Cut 3, Simelu Timur 5, dan Kecamatan Tepah Selatan 2 pelanggaran. Lebih lanjut, pihaknya tidak akan membubarkan kegiatan kampanye caleg apabila sudah mengantongi STTP yang dikeluarkan oleh Polres Simelu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, salah satu gedung untuk para pedagang sayur di Kompleks Pasar Pagi, Paya Ilang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, sudah hampir 2 tahun selesai dibangun, namun belum juga difungsikan. Hal ini dikarenakan para pedagang enggan berjualan di gedung baru tersebut, sebab tidak sesuai dengan bentuk pasar tradisional, serta dinilai tidak layak untuk lokasi berjualan sayur. Gedung yang selesai dibangun pada tahun 2017 dengan sumber dari anggaran pendapatan belanja negara memiliki kapasitas sebanyak 190 meja atau lapak jualan yang bisa menampung sebanyak 90 orang pedagang sayur. Namun sejak selesai dibangun, para pedagang hanya beberapa hari menempati gedung baru dan mereka kembali berjualan di pelataran dan di luar gedung. Sementara itu, Kadis Perdagangan dan Koperasi dan UKM Aceh Tengah, Syukuruddin, mengakui bila kondisi gedung tersebut tidak sesuai dengan bentuk pasar yang dibutuhkan oleh pedagang. Sidaralun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Singkil menurunkan alat peraga kampanye peserta pemilu yang melanggar ketentuan. Penertiban yang dilakukan personil Satpol PP turut didampingi Komisioner Panwas Aceh Singkil. Sasaran penertiban alat peraga kampanye antara lain yang dipasang di pohon, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan di luar lokasi yang telah ditentukan. Salman ST, Ketua Panwas Aceh Singkil, saat mendampingi Satpol PP melakukan penertiban APK di kawasan Pulau Saro, Singkil, mengatakan penertiban APK dilakukan sebab pemasangannya tidak sesuai ketentuan. Pembukaan alat peraga kampanye sejauh ini berjalan lancar, tidak ada penolakan dari kontestan pemilu maupun simpatisan calon legislatif dan presiden. Sidaralun Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, pada Selasa 21 Januari meresmikan Gedung Museum Kota Langsa bekas bangunan Belanda yang berada di Jalan Yani, pusat kota setempat. Dalam acara peresmian hadir Dandim 0104 Aceh Timur, Letkol Infantri M. Iqbal Lubis, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Randa Suhartini MPD, termasuk penyumbang rumah Aceh di hutan kota Tengku Imam, anak keturunan Ule Balang Pase. Pada kesempatan itu, Toke Suum mengatakan Gedung Museum Kota Langsa merupakan salah satu gedung peninggalan Belanda dan eks kantor Bapeda Aceh Timur, menjadi ikon dan pusat kajian sejarah Aceh maupun kajian sejarah Kota Langsa. Kedepannya, gedung museum ini juga bisa dijadikan objek wisata baru Kota Langsa selain dua objek wisata yang telah ada di daerah itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Selasa 22 Januari 2019. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.